menyebar, apakah menyebar berita kematian melalui WA, SMS termasuk an-na'yu? Mohon penjelasan. Di sini nampaknya tidak bisa kita hukumi dengan satu hukum, termasuk an-na'yu al-jahiliyah atau tidak, ya. Dilihat dari sisi kebutuhan penyampaian berita kematian itu dan juga mungkin cara penyampaiannya. Kalau sekedar menyampaikan ya dengan bahasa yang bagus, tidak mengandung apa tradisi-tradisi jahiliyah ungkapan-ungkapannya, kemudian disampaikan kepada orang-orang yang memang punya kepentingan, misalnya kepentingan menyolati, kepentingan mengurus jenazahnya atau takziah kepadanya, insyaallah tidak termasuk an-na'yu al-jahili. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau diinformasikan kepada orang-orang yang tidak ada kepentingan-kepentingan semacam itu, maka kita sangat mengkhawatirkan itu termasuk an-na'yu al-jahili. Ya, karena apa faedahnya menyebarkan berita seperti itu kepada orang-orang yang kurang ada kepentingan, menyolati ya tidak, takziah kepadanya karena teman ya tidak, ya, atau tadi pengurusan jenazahnya juga tidak, terus apa faedahnya? Wallahu a'lam.